tak kini hanyalah kau sayang, cintaku kau sayang, dengarlah. Tak pernah sekali senyum bibirmu sedih yang di hatimu, dapatkah aku hiburkan dengan laguku? Usahlah kau pikirkan cinta yang berlalu, tempat yang di hatimu dapatkah aku gantikan? Oh sayang, setulus hatiku ku ingin menggantikan dia yang pernah kau sayang. Semurni cintaku hanya kau yang dengarlah.